Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan taufik kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita juga diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berlaku istiqomah di atas agama Islam. Apa itu istiqomah? Istiqomah di atas agama Islam adalah sulukus siratil mustaqim alladhi huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin yamnatan wala yasratan. Istiqomah itu adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Agama Islam. Menempuh agama yang lurus, jalan yang lurus, min ghairi ta'rijin yamnatan wala yasratan, tanpa membelok ke kanan ataupun membelok ke kiri. Wadzalika yashmalu ta'ati kullaha wa tarkal manhiyati kulliha. Dan menempuh jalan yang lurus itu mencakup pelaksanaan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Aurat nopo mboten niku? Berat atau tidak istiqomah itu? Berat. Karena yang namanya istiqomah berarti adalah apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti ada perintah, ada larangan. Dan perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, serta pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, yang namanya perintah dan larangan itu mencakup empat hal. Ada perintah, ada larangan. Mencakup berapa? Empat hal. Sebetulnya sering kita dengar, tapi ini untuk mengingatkan kita, menggambarkan betapa istiqomah itu ternyata apa? Berat. Apa empat hal itu? Dua hal di bawah melaksanakan perintah. dua hal di bawah menjauhi larangan. Jadi empat hal itu dibagi menjadi berapa? Dua. Di bawah perintah itu ada dua hal, di bawah larangan ada dua hal. Sekarang pertanyaannya, kira-kira apa itu? Di bawah perintah ada dua hal, apa saja? Apa? Enggak apa-apa. Silakan. Kira-kira apa? Kira-kira. Nopo mas? Iya. Dua hal di bawah perintah itu adalah perintah yang sifatnya wajib. Yang nomor dua adalah perintah yang sifatnya apa? Sunnah. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Terus hubungannya dengan istiqomah apa Ustaz? Hubungannya dengan istiqomah, semakin orang itu konsisten. Konsisten itu ya istiqomah berarti. Semakin orang itu rajin dalam melaksanakan perkara yang sifatnya wajib. Dan semakin banyak perkara sunnah yang dia kerjakan, berarti orang itu semakin apa? Istiqomah. Gitu maksudnya. Semakin berkurang, berarti keistiqomahannya semakin berkurang. Dan keistiqomahan itu nomor satu adalah melaksanakan yang wajib dulu. Percuma saja kalau orang rajin melaksanakan yang sunnah tapi tidak pernah melakukan yang hukumnya apa? Wajib. Senin Kamis, Masya Allah, rajin. Tapi puasa Ramadan, alah, wong biasanya Senin Kamis ke Ramadan kuwi kan sing ora tau puasa. Gimana ini? Justru Ramadan itu lebih utama karena dia lebih wajib. Sholat tahajud, pol-polan. Tapi sholat subuh, jempalitan. Ya, enggak pernah sholat subuh. Ini kebalik. Maka orang mau istiqomah itu yang wajib terlebih dahulu, baru setelah itu tambah dengan yang sunnah. Dan semakin banyak, semakin konsisten dia dalam mengerjakan yang wajib. Plus semakin banyak yang sunnah, berarti dia semakin apa? Istiqomah. Ini baru satu sisi loh. Nomor satu dan nomor dua. Di sini ada dua lagi masih. Di bawah larangan ada dua. Yang pertama apa? Larangan yang sifatnya haram. Dan larangan yang sifatnya apa? Makruh. Haram itu kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan apa? Berpahala. Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa, ya. Kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Terus kaitannya dengan istiqomah apa Ustaz? Kaitannya adalah semakin orang itu menjauh dari perkara yang haram, dan semakin dia menjauh dari yang perkara yang sunnah, maka dialah orang yang akan semakin istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah itu, dia akan dapat jaminan dari Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dia kerjakan segala larangan, dia tinggalkan segala larangan, dia kerjakan segala perintah Allah, dia kerjakan yang wajib, ditambahi yang sunnah, tinggalkan yang haram, plus yang makruh-makruh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan mereka malaikat ini mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Tidak usah kalian takut menghadapi masa depan kalian. Baik itu di kubur kalian ataupun nanti pada hari kiamat, enggak usah takut. Wa la tahzanu, dan enggak usah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Nahnu auliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian di dunia dan akhirat. Ini orang istiqomah. Khusus kedatangan malaikat. Diberi kabar gembira. Makanya mudah-mudahan ya, kita ini ya, setelah bisa memeluk agama Islam, alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan apa? Istiqomah. Dengan berapa hal tadi? 4 hal. Menjalankan yang wajib plus ditambah yang sunnah, meninggalkan yang haram plus ditambah yang ayo. Jadi kita enggak boleh menyia-nyiakan perkara meskipun itu hanya sekedar sunnah. Hanya sekedar sunnah. Karena sebagian orang itu menganggap ringan yang namanya sunnah. Lah itu kan sunnah. Kalau Purbalingga bilang sunnah iki. Sunnah iki. Lah cuma sunnah saja. Ketahuilah, meskipun sunnah, tapi itu adalah perintah Rasul. Jadi sunnah itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Diperintahkan, tapi tidak wajib. Jadi ini tetap diperintahkan. Makanya walaupun itu sunnah, tapi berarti dengan menjalankan sunnah, kita tahu. Oh ini perintah Rasul. Perintah Allah, perintah Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap menjalankan sunnah, pasti Allah akan turunkan penjagaannya. Itu pasti. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Jagalah. Niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Kisah tentang penjagaan Allah terhadap orang-orang yang menjaga sunnah sangat banyak. Dan kisah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menghina sunnah banyak pula. Di sini saya ingin berikan sebuah kisah tentang orang yang menyepelekan sunnah. Menyepelekan. Jadi seorang itu tidak mengerjakan sesuatu yang sifatnya sunnah, terkadang adalah karena tidak tahu. Yang kedua karena tahu tapi malas, ya kan? Yang ketiga, lah sunnah iki. Ya. Jadi menghina. Ya, cuma apa itu? Na'udzubillahi min dzalik. Ada kemungkinan lagi enggak kira-kira? Tidak tahu, malas-malesan, atau apa? Meremehkan. Ya, meremehkan. Ditambah lagi mengingkari. Mengingkari. Ini, mengingkari plus membenci. Wah, ini bahaya. Sudah mengingkari dan membenci, bahaya. Walaupun sekedar apa? Sunnah. Ya, ini bahaya sekali. Maka paling tidak 4 kelompok. 1, orang yang mengingkari dan membenci. Ya, ini bisa terjatuh dalam kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, karena tidak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, malas-malasan. Ini sudah tahu, tapi malas. Ya. Yang keempat, ya, menyepelekan. Ya, menyepelekan. Nah, yang akan saya sampaikan kisah orang yang menyepelekan. Tidak sampai mengingkari, tapi dia menyepelekan. Dikisahkan di pelosok kota Baghdad, ya, di zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, zaman kesini, ada hidup seorang seorang lelaki, ya, laki-laki ini terkenal sebagai orang yang suka cemlong, ya, kemudian menghina. Ini omongannya enggak jelas. Dia orang waras, tapi jiwanya tidak sehat. Gampang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dia mendengar tentang sebuah ajaran, ajaran sunnah. Bapak-bapak, insyaallah, dan ibu-ibu pernah mendengar cerita ini. Pernah mendengar sunnah ini, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kayu yang biasa digunakan untuk menggosok gigi. Kayu apa? Siwak. Biasanya ramai kalau bulan Ramadan, ya, atau musim haji, bagi-bagi apa? Hadiah. Walaupun kalau sudah dapat siwak biasanya di sing diombe banyu zam-zame tok siwake dikletakaken, ya, subhanallah. Nah, suatu saat dia mendengar ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bersiwak, dan siwak ini sangat disunnahkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhuin. Seandainya aku tidak khawatir akan merepotkan umatku, ya, seandainya aku tidak khawatir akan merepotkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan wudu. Ya. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang ini merepotkan, dan nyatanya repot. Ya toh? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan dengan tegas. Maka beliau mengatakan, seandainya aku tidak khawatir akan merepotkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Itu saja? Enggak. Ditambah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Seandainya aku tidak khawatir akan merepotkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Setiap kali akan sholat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa yang pertama kali dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala akan masuk ke rumah? Kalau kita pertama kali masuk ke rumah, tok tok, ge jajane, kan? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kana idza dakhala al-bait wa awwalu ma yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait as-siwak. Jadi pertama kali yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk rumah, siwak. Ya. Jadi mungkin di luar hikmahnya ini, di luar mungkin sudah makan macam-macam, ya kan? Mau ketemu anaknya, mau ketemu istrinya, mau ketemu ibunya, mau ketemu orang tuanya. Jadi kalau bicara biar tidak kelepas-kelepus. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak, siwak. Jadi beliau pertama kali masuk apa? Siwak. Ada keran depan rumah gitu yang mungkin sediakan sikatan, masya Allah. Ya. Kemudian lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di malam hari, ada siwak di sampingnya. Pertama kali yang dikerjakan ketika bangun, siwak. Yasusufahu. Dia itu menggosok-gosok mulutnya dengan kayu siwak. Sampai bunyi. Gitu. Ya. Saking semangatnya beliau. Ini menunjukkan bahwasanya siwak itu bukan perkara yang sepele. Buktinya apa? Rasulullah SAW memerintahkan mengerjakan hal itu. Nah, ini laki-laki ini dia mendengar ajaran siwak. Kemudian setelah itu dia ambil sebatang siwak dalam rangka menghina, menyepelekan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, saya akan bersiwak di dubur saya, katanya. Saya akan bersiwak di dubur saya. Maka dia betul praktekan itu siwak di duburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sementara ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian dan demikian dan demikian dan demikian, maka dia malah menghina siwak itu, diletakkan di duburnya dan duburnya disiwaki dengan kayu siwak, digosok. Tahukah Anda apa yang terjadi? Kira-kira apa, bapak-bapak dan ibu-ibu? Anda pernah dengar ayam jantan bertelur? Ada? Pernah melihat? Onten? Zaman dulu katanya ada ayam jantan metundogi. Betul? Katanya ada itu, kecil gitu. Enggak tahu kok bisa ayam jantan kok bisa bertelur. Tapi pernahkah Anda mendengar seorang pria hamil? Belum. Saat ini Anda akan mendengar. Ini kisah nyata. Setelah dia menggunakan siwak di duburnya, maka dia pun hamil. Hasil hubungan gelap dia dengan penghinaan terhadap apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamil dia. Yang benar aja Ustaz. Dalam riwayat itu dikatakan, sejak saat itu dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam perutnya dan duburnya. Dan sakit itu terus bertahan selama 9 bulan. Dan di bulan ke-9, lahirlah dari duburnya seekor bayi. Kenapa saya katakan seekor? Karena dalam riwayat itu dikatakan, kepalanya roksuhu roksus samak. Kepalanya kepala ikan. Badannya badan tikus. Dan kaki-kakinya. Dan ada ekornya. Dikatakan dalam riwayat, ketika hewan itu keluar dari perutnya, maka hewan itu teriak keras. Melengking. Sehingga banyak penduduk-penduduk kota pinggiran Baghdad itu menyaksikan langsung hewan tadi ketika hidup. Termasuk yang mendekat adalah kakak tiri sang bayi tadi. Kakak tiri apa kakak kandung berarti ya? Kakak perempuan dia, satu bapak. Yani anak sang laki-laki tadi. Dia melihat ada hewan di dekat bapaknya, diambilnya batu dan dipukulkan ke hewan tersebut. Mati. Tentunya mati sampai sekarang. Dan kemudian sebagian penduduk pun berkumpul. Jadi ada yang menyaksikan ketika hidup dan ada yang menyaksikan setelah apa? Mati. Kemudian sang bapak tadi mengatakan, wallahi, katanya, demi Allah, hewan inilah yang selama ini memakan isi perutku. 3 hari kemudian, laki-laki itu pun mati. Inilah akibat penghinaan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, kita berusaha istiqomah. Kita berusaha istiqomah. Meskipun dengan mengerjakan satu sunnah yang apa? Kecil sekali. Walaupun sunnah itu sunnah kecil. Contoh, sunnah makan pakai tangan kanan. Bismillah sudah istiqomah. Sunnah keluar masjid, kaki mana dulu? Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu. Masuk ke WC, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri dulu. Pakai baju, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Hah? tangan kanan dulu, bukan kaki. Jadi walaupun yang kecil-kecil begitu, ngelepas baju yang kiri dulu, pakai sandal kanan dulu, meskipun gak ada orang yang melihat. Ditambah mungkin kalau kaum pria berusaha kainnya diangkat dikit saja di atas mata kaki, dikit saja, supaya Allah menjaga kita. Jadi yang kecil-kecil gini mungkin akan mendengar, memang Islam cuma gitu dan gitu, cuma jenggot dan ini bukan cuma, tapi itu bagian. Termasuk makan pakai tangan kanan. Kalau kita melihat orang makan pakai tangan kiri, kita akan protes. Karena itu sunnah. Dilanggar. Demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya. Kita berusaha. Untuk apa? Untuk mendapat penjagaan dari Allah. Kita berusaha untuk istiqomah dengan menjalankan segala macam sunnah yang kita ketahui, meskipun sedikit. Demikian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah. Allahumma amin. Kemudian, apabila orang terjerumus dalam perjalanan istiqomahnya ke dalam kesalahan, dosa, tergelincir, kemudian apa? Keleru, ya. Kemudian apa? Lupa, lalai, sehingga dia melakukan sebuah kesalahan, maka kita segera bertaubat. Dia segera bertaubat. Kalau yang tadinya meninggalkan yang wajib, dia segera kerjakan yang wajib. Kalau dia tadinya meninggalkan yang sunnah, dia berusaha untuk memupuk kembali istiqomah dia. Kalau dia tadinya mengerjakan yang haram, tinggalkan yang haram. Kalau dia masih suka yang makruh, tinggalkan itu yang makruh. Ya. Sehingga istiqomah kita terpupuk lagi. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita masih dalam bab apa? Taubat. Bab taubat. Pada hadis nomor 13. Dikisahkan pada hadis ke-13 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bersumpah demi Allah, dia mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah tanpa diminta. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan hambanya, untuk meyakinkan umatnya, untuk meyakinkan hamba Allah, meyakinkan umatnya tentang pentingnya apa? Istighfar. Bahkan kalaupun seandainya, padahal kalaupun seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersumpah, kita percaya atau tidak? Insyaallah kita percaya. Apalagi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Dia adalah orang yang tidak pernah bohong, kemudian tanpa diminta bersumpah, tiba-tiba bersumpah. Coba bayangkan. Kalau kita punya saudara, gak pernah bohong. Bicaranya jujur terus. Ratau lumbu. Ya. Tiba-tiba datang ke hadapan kita dan dia bersumpah. Wallahi katanya. Demi Allah katanya. Kita semakin yakin atau enggak? Sudahlah bang, enggak usah sumpah. Kamu itu enggak sumpah saja kita apa? Percaya. Itulah orang jujur. Orang jujur itu, kalau terbiasa jujur, itu nanti orang pun akan mengatakan, ini orang enggak mungkin dusta. Tapi sebaliknya, orang kalau sukanya apa? Sukanya ngapusi, ya, bohong, maka orang akan mengatakan, masa sih jujur? Katanya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ar-rajul idza kana 'urifa bis-sidq fala yumkinu kidzbuh. Seorang itu kalau dia ma'ruf, terkenal dengan kejujurannya, ya. Innar rajula idza kana ma'rufan bis-sidq fala yumkinu kidzbuh. Jadi seorang itu kalau sudah terkenal dengan kejujurannya, dia tidak mungkin berdusta. Padahal namanya orang terkadang terjerumus ke dalam apa? Kedustaan mungkin secara enggak sengaja. Tapi orang akan mengatakan, enggak mungkin dia berdusta. Selama ini dia jujur. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai apa? Al-Amin, ya kan? Orang yang terpercaya. Sehingga ketika dia menyampaikan risalah ajaran Islam ini, orang itu tidak mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kejujurannya. Enggak mungkin bohong ini, enggak mungkin bohong. Tapi mosok sih kayak gitu. Jadi nafsu mereka yang menentang ajaran Islam. Oleh sebab itu Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian? Kalau aku katakan pada sore hari ini kalian akan dikepung musuh, atau besok pagi kalian akan dikepung musuh, siap-siap, kalian percaya atau tidak?" Mereka mengatakan, "Percaya." Ya, ma'ahidnaka illa sidqa. Kami ini selama ini bergaul dengan kamu enggak pernah kecuali kamu itu pasti apa? Jujur. Atau kata mereka, ma'ahidna minka kadiban. Kami enggak pernah merasakan kedustaanmu selama ini, enggak pernah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku utusan Allah yang diutus kepada kalian untuk mengingatkan kalian tentang datangnya azab yang pedih sebelum hari kiamat." Mereka tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengandalkan hawa nafsunya. Apa kata Abu Lahab? "Ali hadza jama'tana." Wahai Muhammad, apakah hanya untuk perkara yang sepele kayak gini kamu mengumpulkan kami? Lihat, jadi bukan Abu Lahab itu enggak mengatakan kamu dusta, itu enggak. Karena mereka enggak berani mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusta. Tapi dia kemudian menyepelekan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad. Untuk hal inikah susah-susah kamu kumpulkan kami? Celaka engkau wahai Muhammad." Maka Allah turunkan sebuah surat yang menstempel sampai hari kiamat, bahkan sampai setelah kiamat, bahwa Abu Lahab adalah orang yang celaka. Turun surat apa? "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana randa talahab. Wa mra'atuhu hamma natalahdab. Fi jidiha hablun min masad." Itu surat setempel untuk Abu Lahab dan istrinya. Sejak hidup di dunia sampai nanti hari kiamat. Gara-gara apa? Menghina. Dia tidak mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dusta. Tidak berani dia. Oh, baru saja kaumnya mengatakan kamu enggak pernah dusta. Kalau dia mengatakan, "Nah, kalau ini kamu dusta," itu mereka pasti akan heboh. Tidak. Baik. Inilah orang itu kalau sudah terkenal jujur, itu sulit sekali kalau dikatakan apa? Dusta. Tapi sebaliknya kata ulama, "Fa inna rajula idza kana ma'rufan bil kadzib." Tapi orang itu kalau sudah terkenal suka apa? Bohong, titik-titik, ngapusi, sedikit-sedikit, bohong, ya sudah. Untuk jujur sulit. Fala yumkinu sidquhu. Suatu saat jujur, orang-orang akan mengatakan, "Tera mungkin lah, mokal, mokal lah. Mohal itu ya bahasa Arab dari kata muhalun. Iya. Muhal itu sesuatu yang tidak mungkin. Muhal. Akhirnya neng wong Purbalingga jadi muqal, ya gue. Muhal, muhal. Itu bahasa Arab. Muhal. Hada amrun muhal. Kalau lebih mendekati bahasa Indonesia lagi, itu mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Itu sama. Muhal, mustahil, itu bahasa Arab. Ya, dua-duanya adalah bahasa Arab. Jadi orang kalau sudah biasa apa? Dusta, ngapusi, getebus. Bukan itu nama orang loh itu. Ya. Maka itu sudah enggak akan mungkin lagi dipercaya. Oleh sebab itu, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah orang enggak pernah dusta, seorang nabi enggak pernah dusta, bersumpah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu betul-betul sangat kita butuhkan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan saya beristighfar kepada Allah. Apa arti istighfar? Satu, minta untuk dihapuskan. Yang kedua, minta untuk diganti dengan yang lebih baik. Jadi setiap dosa yang pernah dikerjakan, kalau kita istighfar dan taubat, dosanya itu A sampai Z. Maka setiap dosa yang kita taubati, kalau kita bertaubat dari A, maka itu jadi pahala. Karena taubat itu adalah sebuah amal saleh. Makanya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Tuba, bahagialah liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh bahagia bagi orang yang mendapatkan banyak catatan istighfarnya di dalam lembaran-lembaran amalan dia. Ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh bahagia, sungguh-sungguh beruntung orang yang mendapatkan catatan istighfar yang banyak di lembaran-lembaran amalan dia. Makanya di sini istighfar itu semakin banyak kita enggak rugi. Ini tidak rugi. Ditambah dengan taubat. Karena tentunya antara istighfar dan taubat sangat atau ada perbedaan. Apa perbedaannya? Setiap orang yang bertaubat pasti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Tapi tidak setiap orang yang istighfar sudah bertaubat. Apa contohnya? Ya contohnya orang itu terkadang melakukan dosa terus sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tahu kalau itu salah. Tapi istighfar terus. Dan dosanya juga terus. Ini istighfar tapi belum bertaubat. Kalau bertaubat bagaimana? Tinggal. Nah itu baru sudah bertaubat. Tayib. Kita lanjutkan. Faedah selanjutnya. Di sini yang beristighfar siapa? Dalam hadis ini. Kita ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang beristighfar dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dosanya sudah diampuni atau belum? Sudah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatih, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Sesungguhnya telah kami berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kapan itu? Yaitu ketika penaklukan kota Makkah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah naik unta sambil kepalanya menunduk sekali, menunduk. Sampai-sampai diriwayatkan kepalanya itu hampir menempel leher untanya. Jadi rendah sekali. Sembari mengatakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kami berikan kepadamu kemenangan yang gilang gemilang. Liyaghfira laka Allahu, supaya Allah bisa memberikan ampunan kepadamu, ma taqaddama min dhanbik, untuk dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosamu yang akan datang. Jadi dosanya sudah diampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu saja masih istighfar. Ini luar biasa. Dan dalam surat Al-Fatih itu satu pelajaran yang sangat hebat. Siapapun di antara kita, kalau Anda nanti jadi pemimpin, pemimpin rumah tangga, memimpin di kelas, guru, ya, kepala sekolah, apalagi pemilik perusahaan, toko, RT, RW, lurah, camat, carik, bayan, apalagi bupati, gubernur, presiden, siapa saja yang memiliki sebuah program dan program itu berhasil, harusnya gimana? Niru Kanjeng Nabi. Jadi kepalanya gini. Kalau program itu berhasil, kita harusnya semakin gini. Bukan kok kita katakan bahwasanya semua ini keberhasilan adalah usaha. Oh. Nomor satu, alhamdulillah, semua keberhasilan ini adalah semata-mata dari Allah. Kita mohon Allah melindungi program ini. Selesai sudah. Nggak usah. Mungkin ini adalah berkat jasa saya. Nah, usah sudah. Bismillah. Ya, bismillah. Karena betapa banyak, terkadang kita ini melakukan sebuah keberhasilan, langsung kita apa? Anak Anda masya Allah jadi hafid. Ya itulah. Saya udah capek didik dia. Ya ini hasilnya 30 juz. Loh. Capek kok itu enggak akan bisa mencetak dia jadi generasi penghafal Al-Qur'an, enggak bisa. Nomor satu adalah taufik dari Allah. Siapa saja yang programnya berhasil, entah itu kepala rumah tangga, itu kepala RT, itu kepala RW, itu kepala desa, itu kepala gubernur, itu dan yang lainnya, programnya berhasil, tundukkan kepala. Demikian juga ketika meluncurkan program. Kita meluncurkan program itu, bismillah, la hawla wa la quwata illa billah, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Begitu caranya. Oh, kepiye nak ngono kuwi kurang meyakinkan. Terserah mau meyakinkan atau tidak, yang penting kenyataannya nanti. Dan semua itu adalah pertolongan dari Allah. Bukan kemampuan otot, bisep, dan trisep kita. Bukan pula tulang pengumpil dan tulang hasta kita. Bukan pula tulang-tulang jari tangan kita. Bukan. Apalagi hanya sekedar tulang rahang kita. Semuanya adalah taufik dari Allah. Makanya terkadang dalam ilmu organisasi terkenal sebagai atau empat langkah. Ini pembicaraan agak berat ini, Bu, Pak. Ilmu organisasi ada yang nanya POACH, betul? Betul? Pak Roni mana Pak Roni? Hah? POACH. Perencanaan, planning, organizing, action, control. Rencanakan, atur, laksanakan, dikontrol. Jangan empat tok, tambah satu. Takwa. Maka T POACH. Kita insya Allah akan lanjutkan insya Allah dalam menerangkan T POACH, ya, pada kesempatan yang akan datang kalau diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة